Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tala'at min maghribiha nadi minas sama'i ulima dan warwi annal kiamata apa sabdani kiamat kot-kotbat iku teman-teman parek apa al-kiamat faya bekiani muka nangis apa asyam suwal komar faya tadur wa'ani lan DPDP apa asyam suwal komar ilallah imaring Allah Ta'ala wamin buka ihima dan hatin nangis asyam suwal komar iya bekiani ahli samai apa ahli langit wal abdi dan bersama ahli itu asar di sarad di kopi kira-kira kecub bangunan kalau ada kamusnya selama terang mokos mengani metu apa asyamsu maghribiya satunggal suruh asyamsu nada moko manggil munadin sepawang kang manggil minat sama itu isinya ala iling-iling inna syamsa saturun isrengingi kota laat iku teman-teman wis metu asyamsi minal maghrib sakin gon suruh alamma sami'a moko semang sani kerungu hadan nida'a in iki-iki panggilan sopo ahlul abdi ahli bumi bekau moko nangis sopo ahlul abdi watadurra'u lan dipititi sopo ahlul abdi wanabaru lan nali sopo ahlul abdi sama imarim salihaba mukang nuruhuma opo cahayani asyamsu wal qamar wa sawara landati apa asyamsu wal qamar katosti iku koyo mananya di sini bokor katosti iku koyo bokor kalau dalam kamusnya baskom bak yang dibuat untuk mencuci yang bulat ini. Wajitama'a lan tati kumpul apa syamsu wal qamar fi makanin in dalam panggonan wahidin kang siji. Gerhana. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah wa jumi'a lan tin kumpula kana syamsu wal qamar asyamsu apa srengenge wal qamar lan bulan. Wa fi dzalikal yaumi lan in dalam mengkono-mengkono dino layang fa'u ora manfaat albuka'u apa nangis min ahlil abdi saking ahli bumi penduduk faidha ja'at muka nalikani temuka syamsu wal qamaru ila wasatis samai maring tengah langit ja'a muka teko Jibril sapa malaikat Jibril ahli salatu wassalam bi amrillahi kelawan perintah Allah Ta'ala waradda lan balikaken sapa Jibril huma ing asyamsi wal qamar bijana haihi kelawan suwiwi lorone Jibril balikaken ilal maghribi maring gon surup wa fil maghribi lan iku in dalam gon suruk babun utai lawang yukolu kang ten ucapakan lahu maring babun dan sebut babut taubati opo lawang tobat wa tulu zalikal babi utawi dawani mungkun-mungkun lawang masih ratu sab'ina sanatan iku pelakon perjalanan 70 sanatan apani tahun fasyamsu muka utai serengingi wal qamaru lan rembulan tagrubani iku surup opo karuni fidzalikal bab mungkun-mungkun lawang summa ugliko muka karikan den pun babu tersebuti opo warna da mati lan ket wabak zalikan mungkun-mungkun tagrubani taklu umatu apa syamsu serengingi wal qamaru lan rembulan minal masyriqi saking gon metu saking etan kama kana kaya olaiti nemu apa asyamsi wal qamari ila kia misaati sehingga jumenengi kiamat walakin tetapi al-qiyamata opo kiamat walakin al-qiyamata tetapi ini opo kiamat tazharu iku pertelo opo al-qiyamah mimbak didalika saking sa'uwese mungkunu-mungkunu tatlu unsamsu wal-qamar minal masyrik itu fi zamanin in dalam waktu qalilin kang titik hatta kila sehingga dan ucapakan saking sedikitnya idza wulidat nalikane den lairaken apa farasu ahadin carane wong siji qabla ayur kaba indalem sadurungi yento den tumpak hamluha apa kandungane faros komat moko cimeneng al kiamatu apa kiamat di masih kecil wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada wal qamara mananya wal qamara lan mesti akan ingsun al qamara ing rembulan istighol ya qaddarnahu tegese mesti akan mentakdir sapa insun hu ing al-qamar mesti akan mana zila ing pira-pira panggonan hatta ada sing gombalik apa al-qamar ay tegese qaddarna mesti akan sapa insun lahu maring al-qamar mana zila ing pira-pira pondoan atau panggonan qara'a muca sapa Ibnu Katsir wa nafi'un wa ahlu basrota wal qamaru birrafi kelawan rafa liqouli ta'ala karena dari Allah ta'ala wa ayatul lahumul laylu wal akharun lan sopo wong liya kabeh ulama bin nasbi kelawan nasab liqoulihi karena dari Allah ta'ala qaddarnahu lafat qaddarnahu kalau yang dibaca nasab ay qaddarna tekesi mesti akan sepa insun al-qamara ing rembulan mesti akan manazila ing pira-pira panggonan pokok zakarna lan teman-teman wis nutur sepa insun fi surati yunusa sepa kita ya fi surati yunusa in dalam surat yunus idza sawara al-qamaru ila akhiri manazilihi daqqa nalikani dati al-qamaru apa rembulan ila akhiri manazilihi maring akhiri pira-pira panggonane al-qamar daqqa moko dati cilik apa al-qamar fayasiru moko dati apa al-qamar Arjunil Qadimi iku kaya sini mananya mancung Koyok mancung al-qadimi kang kuno. Hal yang muncul wa huwa ta'uljun udu ilki alladhi alaihi samarihu iku mancungi tumpulane kurmo iku mancungi tumpulane kurmo alladhi rupani udul izki alaihi iku ingatasi alladhi asamarihu utai piro-piro. Di sini maknanya manggar, kamusnya tangkai, utai piro-piro tangkai. Fasyabbaha maka nyerupakan sapa Allah al-qamar ing rembulan fi diqqatihi ing dalem cilike al-qamar wa sigharihi lan tegese cilike al-qamar fi akhiril manazili ing dalem akhire piro-piro tempat den pada akan bil urjuni kelawan piro-piro mancung pucuk wal muradu utaikan den karepakan bil qadimi kelawan lafat al qadim al atiku iku lawas la syamsu yang bagi laha antudrikal qamaru ora ono asyamsu utawi serengingi yang bagi iku sayupco laha katwe asyamsu opo antudrika yento nyusuli opo asyamsu al-qamaro ing rembulan ay tegese layut ukhulu tegese orang melepu an-naharu opo siang al-lail ing atasi malam qobla ing kidwaihi ing dalem sakdurunge ente'e lail balhuma balik utai nahar walail yata'aqobani iku gilir gumanti karuni bergantian mihisabin kelawan hitungan maklumin kang dan warwi la yaji'u hale ora teko ahaduhuma apa salah sicini nahar walail qobla waktihi in dalam sadurungi waktuni ahadihima wakila lantan ucapakan la yadkhulu ora mlebu ahaduhuma apa salah sicini nahar walail fi sultanil akhari in dalam kekuasaani kang liyau fa iza jitama'a maka nalikani kumpul apa nahar walail ay fa iza adraka nalikani nutupi nyusuli maknanya nutupi kullu wahidin apa salah siji saben-saben suwici salah satu sahibahu ing barengi wahidin kalau sudah berkumpul begitu qomat moko jumeneng al-qiyamatu dino kiamat. Wakilan ten ucapakan la asyamsu yang bagi laha antudigar qamaro lafat la asyamsu ila akhirihi ay la tajitami'u tegesi ora kumpul ma'ahu sertani la tajitamiu ora kumpul apa asyamsu gitu ma'ahu sertani al-qamar fi falakin indalem dalan wahidin kang siji orbit walal lailu lan ora ono al-lailu utai bengi sabikun nahari ikun disi'i siang wakulun utai sabun-sabun wa kullu nitai saban-saban ay minasyamsi wal qamari yasbahuna iku lumaku yasbahuna iku lumaku fi falakin indalem dalani dalam orbitnya Aila yutasilu tegesi ora tetemu al-lailu apa malam bilailin kalau malam kang liya. Bal yakunu bale ono bainahuma apa in bal bainahuma ikun dalam antarane al-lailu wa lailin atau lailani naharun apa siang. Fasilun kang misai walikulli wahidin lan iku kati saben-saben siji minhuma saking naharun walailun falakun opo dalan azimun kang gede. Jelas maksudnya yadri kang lumaku opo kullun kullun minal nahar walail fi dhalika indalam mungkono-mungkono falakin azimin kama tajri kaya olai lumaku alhitanu opo iwa fil bahri indalam sekorong. Walam rasa pasiro anna uzma syamsi ing satu ni gede ni serengingi mi'atun iku satus wasab'un alam petung puluh mitla uzmil ardi sepadani gede ni bumi. Wa uzmul komari utawi gede ni rembulan sab'una iku petung puluh mitla uzmil ardi sepadani gedene bumi. Wakana lan onok mestawi matasawiya ini opo asamsu al-qamar iku podo karuni podo filauni indalem warno. Kapan itu fitidail khilqoti indalem kawitani kejadian. Falam yutamayas moko ora bisa den bedaaken alailu opo bengi minan nahari saking siang. Fa amara moko perintah Allah sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihissalam. Fa'ata muka nak teko sapa Jibril wa masaha lan ngusap sapa Jibril wa jihal qamari ing azzati rembulan. Fasoro muka dati nuruhu opo cahayani al-qamar na kisun iku kurang. Wasawadu utai irang alladhi yuro kang den tingali opo sawat fi wajihil qamari ing dalam azzati rembulan. Yukalu iku dan ucapakan innahu opo saktuhuni sawat ireng itu min asari janahihi iku saking labete suwiwini Jibril alaihi salam. Wazadalan nambai sopo Jibril nuro samsi ing cahayani serengingi kama kola ta'ala famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan moko nglebur sapa ingsun mbutak ayatan laili ing tatangeri malam wa ja'alna lan dadakan sapa ingsun ayatan nahari ing tatangeri siang mubsiratan hale madami al ayata nerusna sapa sira ing ayat. Fakhalaqa mukun dadiakan sapa Allah al-qamara ing rembulan fi sama'i dunya ing dalam langit bum langit itunya. Wakhalaqa lan dadiakan sapa Allah asyamsa ing serngingi fi sama'i rabi'ati ing dalam langit kang kaping 4. Kullun utai saben-saben minhuma saking asyamsi wal qamari yajri ikulumaku apa kullun fi falakihi ing dalam dalani kullun. Yaitu tami'ani halai kumpul opo asyamsi wal qamar kurbal qiyamati indalem parake dino kiamat. Kama bayyannahu kaya oleh jelasakan sapa insun hu ing kama kaya keterangan bayyannakan jelasakan sapa insun hu ing ma. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki lan iku dadi tetenger lahum kadwe kufar anna utai satuni insun Allah hamalna iku ngamotaken memuatkan zuriyatahum ing embae kufar bil fulqi ing dalam perahu. Qara'a maca sapa ahlul Madinah ahli Madinah wa ahli Sam lan ahli Sam wa Yaqub lan Yaqub zurriyatihim bil jam'i kelawan bentuk jamak. Wa man lan utai sapani uang lam yajma'iku orang jama'akan sapa man nasobaha moko moco nasob sapa man ha'in zurriyah zuriyataha zuriyatahum ya. Wal muradu utaikam tin karpakan bid zuriyah kelawan lafaz zuriyah al aba'u iku piro-piro bapak wal ajdadu lan piro-piro mbak. Wasmu zuriyati utawi jenengi lafaz zuriyah zuriyah itu sendiri yako'u iku tumipu apa zuriyah alal auladi ingatasi piro-piro anak. Fil fulki indalam perahu al mas'uni kang den kebak-kebai ay mamlu'i tegese den kebai wal muradu utai kang den karpakan bil fulki kelawan al fulki safinatu nuhin iku perahuni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam wa haula'i utai mungkunu-mungkunu kufar min nasliman humila ma'a nuhin alaihi salam iku saking turunani wong humila kang den muat den amut sopoman ma'anuhin serta Nabi Nuh alaihissalam wakanulan ono sopoman fi asla bi abaihim iku indalem balung kegere piro-piro bapak iku far kalang indika sapa badung setengah ulama al muradu utaikan karapakan bil fulkil mashun iku safinatu hadha zamani perauni iki-iki zaman wa zurriyatihim ay wal murad oh gini dibaca rofa ini wa dzurriyyatuhum fis safinati allati tajri fil bahri asalnya ay al muradu biz dzurriyyat itu tadi ay al muradu biz dzurriyyatahum ditulis saja wa dzurriyyatuhum ay al-muradu bi dzurriyyatahum dzurriyyatuhum iku piro-piro dzurriyai yang di sini yang dimaksud ya mbah itu al-aba wal ajdan dzurriyai kufar fi safinati indalam perahu allati rupani safina tadri kang lumaku opo ati fil bahri indalem segoro walaisalan ora ono laha iku katwe safina yadun opo tangan warijlun lan sikil watak to'ulan nempuh opo safina masiro tak isrina yauman indalem pelakon rong puluh yauman dinani fi yaumin wahidin indalem dino wahidin kang siji dulu ini sekarang sudah lebih hadza utaiki hamalna anna hamalna itu kulluhu yasakabani hadza yadullu ikunu dakan apa hadza ala kudratina ingatasi kekuasaan ingsun wa khalaqna landadi akan sapa ingsun lahum maring kufar limithli saking sepadani fulki dadi akan maing barang yar kabuna kang numpak sepo kufar. Kila ten ucapaken aroda ngarepaken sepo Allah bihi kelawan mitlihi asufuna ing piro-piro perahu allati omilat kang ten laku akan opo asufun ba'da safinati nuhin ing dalem sa'uwese praune Nabi Nuh alaihi salam ala hayatiha ing atase bentuke asufun. Menurut Kil, mayer kabun itu yang dimaksud ya perahu-perahu yang sekarang. Wakila lanten ucapakan aro jangan harapakan sepolo bihi kelawan mislihi asufun ing ngarepaken asufun ing piro asufuna ing piro-piro perahu asigoro kang cilik allati rupani sufun asigor tadri kang lumaku opo allati fil anhari ing dalam piro-piro bengawan kalfulki koyo perahu alqibari kang gede fil bahri ing dalam segoro wahaza utawi taikil Qawlu Qatadah iku ucapani Imam Qatadah wadduhaku wadduhaki dan Imam Dahak waghirihima lan liyani karuni waruya lan ten ceritakan ane bani Abbasin radiyallahu anhuma apa yang ben ceritakan al-muradu min mitlihi al-ibilu utaikan ten karpakan min mitlihi saking lapat mitlihi iku al ibulu unta fil barri in dalam daratan wasufunu lan perahu fil bahri in dalam lautan yakni ngersaakan sapa Allah Ta'ala biqaulihi khalaqna lahum min mislihi khalaqna dadakan sapa insun lahum maring kufar fil bar fil bahri in dalam sekoro dadakan asufuna ing piro-piro perahu yarkabuna ha kang numpak sofa kufar ha ing asufun wa khalaqna lan tadakan sofa ing sun lahum aring kufar fil bar in dalam daratan al ibila ing unta wal farsa lan jaran wal bighala lan bighal wal himara lan himar yarkabuna ha kang numpak sofa kufar ha ing al ibil ila akhirih wa yahmiluna lan gawa sapa kufar aqalahum ing pira-pira momotane kufar wa hadza utaiki iki qawlihi ta'ala khalaqna lahum min mithlihi kulluhu yaskabiani hadza yadullu ikunu ta'kan apa hadza ala kudratina ing atase kekuatan ingsun wa kuwatina lan kekuatan ingsun wa inna sya lan lamun ngersaakan sapa ingsun nugrik hum iku ngiramakan sapa ingsun hum ing kufar ngiramakan anhuma saking al-fulki wa mithlihi itu dengan semua tafsirannya wala ahadalan ora ono ahada sapaung siji yungkiduhum iku nyelamataken sapa ahadun hum ing kufar min azabi saking siksa insun wa inna sya'nu wa inna sya' lan lamun ngersakan sapa insun nugrikum ngirmakan sapa insun hum ing kufar fala sorikho ini ya moko ora ono muka ora ono kang nulungi iku mujud lahum maring kufar walahum lan ora ono utai kufar yung kiduna iku nyelametaken sapa kufar. Yungkiduni fala suri khulahum walahum yungkidun yungkidun dan selamatakan sapa kufar ay tegesela mughisa ora ono kang nyelamatakan iku mujud lahum maring kufar walahum lan ora ono utai kufar yun jauna iku dan selamatakan minal gharqi saking kerem waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala ahadalan ora ono wong siji yungqidhu iku nyelametaken sapa ahad hum ing kufar min azabi saking siksa ingsun illa rahmatan angin kelawan rahmat minna saking ingsun wa mataan lan pupunga ilahin sehingga mungso kiamat. Ilahin sehingga mungso kiamat. Ayat kese ila inkudoi aja lihim. Sehingga tutu'i mungsoni kufar. Yakni ngarepakan sepuluh ta'ala. La ahada ora anu wong siji. Yung kidu iku nyelamatakan sepuluh ahadahum kufar min azabi saking siksa insun. Illa annarhama angin yento melasi sapa ingsun hum ing kufar ken welasi ila ing kidoi ajalihim sehingga totoe mongsone kufar wa idza kilana nalikan iten ucapaken lahum maring kufar itaku apa sing den ucapaken itaku wedya sapa sira maing barang baina aidikum in dalam antarane ngarepe sira kabeh. Wa malan barang kholfakum in dalam burini sira kabeh. La'allakum munamuna sapa sira sira kabeh turhamuna iku den welasi. Al muradu taikang den karepaken bima kelawan baina aidikum. Utaikang den karepaken kelawan ma baina aidikum. Ad-dunya iku dunya. Yakni ngersakan sapa Allah Ta'ala ihzaruha wadiyo sapa sirokabe ha ing dunya wala taqrabuha lan ojo parek sapa sirokabe ha ing ad-dunya wakila lan ten ucapakan ma baina idikum ay al-moradu bima baina idikum menurut kil ma iku barang aswaba kangenani apa ma ming koblikum saking saturungi sira kabeh ming koblikum minal umami saking pira-pira umat wa ma khalfakum ay al muradi bima khalfakum azabul akhirati iku siksa akhirat wa huwa utaikil kil ma bainaikum tu qawlu qatadata wa muqatilun wa jawabu idza utai jawab lafat idza idza kila mahdhufun iku den buang takdiruhu utai kira-kirani jawab idza kila lahum hadza a'rudu bidalil ma ba'dahu idza kila lahum hadza nalikani dan ucapakan lahum maring kufar haza ing iki-iki lafat itaku. Jawabnya adalah a'rudu mukomingu sapo kufar. Ini takdirnya. Kok ditakdirkan a'rudu bidalili ma ba'dahu kelawan dalil barang ba'dahu in dalam sa'uwese qauluhu idza kila qaulihi ta'ala idza kila lahum yakni ngersakan sapa Allah Ta'ala Idza qila lil kuffari ittaqu. Nalikane den ucapaken lil kuffari marang wong kafir, ittaqu ya sapa sira kabeh. Ma ing barang ma baina aidikum. Ma ing barang baina aidikum ing dalem antarane ngarepe sira kabeh. Wa malan barang khulfakum ing dalem burine sira kabeh. La'allakum munawwana sapa sira kabeh tanaluna. Iku merkoleh sapa sira kabeh rahmatullahi ing rahmati Allah. Wa takununa lan ono sapa sira kabeh minal mu'minina iku wong mukmin kabeh. Tapi yu'riduna moko mingo moko ngingoaken. Yu'riduna moko ngingoaken sapa kufar wuju bi wujuhihim kelawan pira-pira wajahe kufar. Wala yasma'una lan orang ngrungu sapa kufar kalam Allah ing ucapane Allah ing dawuhe Allah. Wa qila lan ten ucapaken ma baina aydikum wa ma khalfakum. Ai armuradu bima baina aydikum wa ma khalfakum minaz dzunubi iku saking pira-pira dosa al-madhiyati kang wis kliwat wal mustaqbalati lan bakal teko. Wa qila lan ten ucapaken al-muradu utahe kang ten karepaken min huma saking ma baina aydikum wa ma khalfakum iku minal azabi ardzunubu iku pira-pira dosa al-zahiratu kang petel wal batinatu lan kang jero. Wa qila lan ten ucapaken al-muradu utahe kang ten karepaken ma baina aydikum al-murad bima baina aydikum iku minal azabi saking siksa alladzi rupani azab yunzalu kang ten turunaken apa alladzi minas sama'i saking langit. Wa ma khalfakum ay al-murad bima khalfakum iku minal azabi saking siksa alladzi rupani siksa yakhruju kang metu apa alladzi minal ardi saking bumi. Wa ma ta'tihim lan ora tumeka hum ing kufar ta'tihim him ing kufar min ayatin apa tondo min ayati rabbihim saking pira-pira tondoe pangerani kufar ay tegese dalatin kang nutuaken ala risalati Muhammadin ing ngatasi kuutusi kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ora teko illa kanu angin onok sapa kufar anha saking ayatin mu'ridina iku mingo kabeh. Ini yang tadi bidali lima itu. Wa idha kila lan nalikani ten ucapakan lahum maring kufar amfiku nafaka no sapa siro kabeh mimma saking barang rozeko kang paring rizkikum ing siro kabeh Allah sapa Allah. Ayat kese iza kila nalekani ten ucapakan lil kufari maring pira-pira kafir amfiku nafakoh no sapa siro kafe mimma saking barang akto kang paring kum ing siro kafe Allah sapa Allah min fadlihi saking keutamaani Allah. Jawab kola moko ngucap sapa alladzina wong ake kafaru kang podo kafir sapa alladzina ngucap lillazina maring wong ake amanu kang podo iman sopo allazina. Isi ucapannya anut imung ono to paring sopo kito ono to paring panganan anut imu ono to paring panganan sopo kito ay tegesi anur ziku ono to paring sopo kito man ing uong lau yasha allahu lamun ngersaaken sapa Allah at'ama muko paring panganan sapa Allah hu ing man man law yasha'i qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu wa lam yasha'u Allahu at'amahu itu ya. Wa dzalika wa taimungkunu mungkunu qaulihi qaulal ladzina kafaru iku annal mu'minina iku satune wong mukmin kabeh qulu iku ngendika sapa mukmin al kufaru makkata ing likufari makkata maring pira-pira kafir Mekah ngendika anfiku nafakanu sapa sira kabeh alal masakini ing ngatasé pira-pira wong miskin bima saking barang rohitum kang seneng sapa sira kabeh min amwalikum saking pira-pira artone sira kabeh kala moko ngucap sapa al-kufar anurziku ana to paring rezeki sapa ingsun sapa kita man ing wong lau yasha'u lamun ngersakaken Allah sapa Allah razaqahu moko paring rezeki sapa Allahu ing man walam yarzuku lan ora paring rezeki sapa Allahu ing man ma'a kudrati sabta kekuasaane Allah alaihi ing atase man fanah nemoko uta ingsun nuwafiku iku nyocoki sapa ingsun masyi atallahi ing kersane Allah walanut imu lan ora paring panganan sapa ingsun sapa kita ya man ing uwong lam yat amhu kok yat amhu ka lam yut imhu kang ora paring panganan ing man Allah sapa Allah wa hadza utaiki anurziku itu qauluhum anurziku mimma iku saking barang yatama saku kang cecekelan yang berpegangan bihi kelawan ma al-bukhola'u sapa pira-pira wong kang medit yakuluna kang ngucap sapa al-bukhola' lanukti ora paring sapa kita man ing wong haroma kang ngaling-ngalingi ing eman Allah sapa Allah ngaling-ngalingi rizkohu ing rizkini eman wazakmuhum utai penyanani kufari Mekah hadha rupani hadha rupani hadza rupani kalau di sini asalnya ma yatamassaku bihil bukhola apa yang lebih jelas itu qaulihi lanukti bi lanukti man haramahullah rizqahu rupani ma yatamassak bihil bukhola atau lanukti man haramahullah itu batilun iku batal di annallaha kunu satuni Allah agna iku nyuki akan sapa Allah ba'da khulqihi ing sebagiani makhluki Allah wa afqara lan mekirakan dadi akan fakir sapa Allah ba'dahum ing setengahe kang weni untuk apa itilaan krono nyupo famana amuka nyegah sapa Allah ad-dunya ing dunya minal faqiri saking wong kang fakir la bukhlan minhu ora krono bakhil ora krono medit minhu saking Allah wa amara lan perintah sapa Allah al-ghaniya ing wong kang sugih perintah bil infaqi kelawan nafako la li hajatihi ora krono butuhe Allah butuh ila malihi maring artoni al-ghani bal balik liyabluwal ghaniya supaya nyubo menguji sapa Allah al-ghaniya ing wong kang suki dan uji bil fakiri kelawan wong kang melarat wong kang fakir dan uji fima ing dalam barang farodo kang majipaken sapa Allah lahu maring al-ghaniya minal infaki saking nafako. La iktirodo ora ono melawani iku mawjud li ahadin kadue wong siji fi masyiatillahi in dalam kersani Allah wa hukmihi lan hukumi Allah fi khulkihi in dalam makhluki Allah. Tidak bisa ditangkap ya maksudnya. In antum, in ora ono antum utai sirokabe illa fi dholalin angin iku in dalam kesasar mubinin kang jelas. Ayat tegese yakulu ngendiko sop ngucap sopo al kufaru wong kafir lil mukminina maring wong mukmin kape. Ma antum ora ono antum utai siro kape illa fi khotoin iku in dalam keluputan fi itba'ikum in dalam manute siro kape manut Muhammadan ing Muhammad alaihi salatu wassalam watarki malan ninggal barang nahnu utai kang utawi kita fihi iku indalem ma al asohu utai kang luwe sahih in antum illa fi dhalalim mubin lafat in antum illa fi dhalalim mubin qawli ta'ala in antum illa fi dhalalim mubin khitabun iku khitab min tarafillahi saking arai Allah. Kalau yang pertama yaqulul kufar, tafsir yang lebih sahih itu khitab min tarafillahi saking arai Allah lil kufari katui pira-pira wong kafir ka'annahu kaya-kaya satuni Allah yaqulu iku ngendika sapa Allah ayyuhal kufaru yaile engleng wong wong kafir in antum illa fi dhalalim mubin ay bayyinin tegese kang terang wa taquluna lan ngucap sapa sira siro kabeh kufar kalaman ing ucapan hatta la tu'tu as-sadaqata sehingga ora maringi sapa siro kabeh as-sadaqata ing sedekah lil masakini maring pira-pira wong kaf wong miskin wa ta'tuna lan nekaaken sapa siro siro kufar al-hujjata ing hujjah alasan ama alintum ono to ora wuru sapa sira kabeh kufar anna ma yatlubuna ing sak tuhuni barang yatlubuna kang nyupre nuntut minta sapa mukminin mingkum saking sira kabeh kufar fi zahiri in dalem lahire anna ma yatlubuna laisa iku ora ono apa ma yatlubuna talaban iku nyupri iku minta fil hakikati in dalam hakikati. Kalau kelihatannya itu minta tapi hakikatnya tidak mingkum saking sirokabe bal yatlubuna balik nyupri sapa mukminin minni saking insun li annal malakun saduni atto allazi rupani mal kana kang ono apa allazi fi aidikum iku in dalam pira-pira tangane sirokabe kufar huwa iku utai mal mali iku apa ingsun fa antum hale utai sirokabe abidun iku kawulo wal abdu utai kawulo wa malan barang yang miliku kang miliki sapa abdun hu ing emas limaulahu iku kadwe gustini al-abdu benda bendorone al-abdu falamma qala maka semangsani ngendika sepol mukminun lil kufari la tu'minu na billah wala tu'tuna as-sadaqata la tu'minuna ora iman sapa sira kabeh billah kelawan Allah wala tu'tuna lan ora paring sapa sira kabeh as-shadaqata in sedekah lil fuqara maring pirang fakir wal masakin lan wong miskin. Tafsirannya la tu'minuna billahi wa la tu'tuna ay lima la tu'minuna billahi ay lima la tu'minuna billahi fa kaifa moko haleko ya opo yasiru dadi halukum opo keadaan isiro kape yaumal kiamatin dalam dino kiamat fa ayu jawab fa bi ayu jawabin moko kelawan indi-indini jawaban takhlusuna bisa selamat sapa sira kabeh min umuril akhirati saking pira-pira perkarane akhirat wal azabilan siksa faqala moko ngucap sapa al-kufar fi jawabil mu'minina in dalam jawab wong mukmin kabeh wa yaquluna lan ngucap sapa kufar mata iku in dalam kapan hadzal wa'du utai iki-iki janji janji dino kiamat ing kuntum lamun ono sapa sira kabeh mukminin shodiqina iku wong kang bener kabeh ay tegese fima in dalem barang kultum kang ngucap sapa sira kabeh mukminin min umuril akhirati saking pira-pira perkara ni akhirat wal azabilan siksa akhirnya faqala moko ngendika sapa Allah taala mujiban hale kang jawab lahum maring kufar min tarafil mu'minina saking ara-arai wong mukmin kabeh ma yanzuruna ila sihatan wahidatan ma yanzuruna ora ningali sapa kufar ila sihatan angin paniup tiupan wahidatan kang siji tak khuduhum ngenani opo sehatan hum ing kufar wahum alai utai kufar yakhisimuna iku poropatu kafe qala ibnu abbasin radhiyallahu anha anhuma al muradu utai kang ten karepaken minas sehati saking lafat sehat an-nafkhatu iku peniup al-ula kang pertama ay tegese yakhtasimuna fi umurid dunya yakhisumun itu ditafsiri ay yakhtasimuna tegese para batu sapa kufar sedang sibuk mereka fi umurid dunya in dalam piro-piro perkoroni dunyo minal bai'i saking atol wa syira'i lan tuku wa yatakallamuna lan guneman sapa kufar fil aswaqi in dalam piro-piro pasar wal majali silam piro-piro gon lunggo di semua tempat qara'a muca sapa hamzatu imam hamzah bisukunil kho kelawan sukuni kho wa takhfifi sot lan ngintengaken huruf sot sukunil kho itu kan dibaca yakhis simun ya yakh simun ait kese yaglibu yaglibu menang sapa ba'dhum setengah kufar ba'dhon ing setengah kang weni bil khusu mati kelawan poropati wakor alan moco sepala akhoruna ulama kang liyo kape bitas didi sot kelawan tas didi sot yakhis simun maknanya ayak tasimun tegese poropatu kalau yaksimun itu menang salah satu dari mereka menang waruya lantain ceritakan opo anan nabi satu ni kanjeng nabi alaih salatu wassalam kola iku ngendiko sepo kanjeng nabi lataku manna yakti bakal jumeneng asa'atu opo dino kiamat wakot nasyaro dan teman-teman gelar rojulani sapa wong lanang loro saubahuma ing pakaiani rojulani. Mereka sedang sibuk dengan dunianya. Yataba ya'anihi hale saling akad, saling be'at, saling akad-akatan sopo rojulani. Yataba ya'ani saling akad-akatan sopo rojulani hi ing saub, saubahuma itu. Tapi falayat wiyanihi moko durung ngelimpet melipat sopo rojulani hi ing sop bal yamutuna balik mati sopo kufar hujaatan kelawan kaget. Digambarkan begitu nanti kiamat itu. Walataku manna lan yati jumeneng bakal jumeneng opo asa'atu kiamat warrojulu hale utai wong lanang semua orang kot rofa'a iku teman-teman ngangkat sopo rojul ngangkat akla tahu ing panganane rojul ila fihi maring cangkeme rojul ngumpak. Tapi falayut imuhu falayut imuha moko durung mangan sapa rajul ha ing aklah wala takumana lan yakti jumeneng opo asa antu dino kiamat war rajul hale ute wong lanang iski iku nginumi sapa rajul masyiatahu ing rojo koyo kalau di mananya di kamusnya masyiatahu ing ternae rajul. Tapi wala yarfa'u lan durung ngangkat sopo rojul kodamaihi ing telamaan lorone rojul. Memberikan minum sebelum kembali sudah kiamat. Wala takumanna lan yakti bakal jumeneng temen asa'atu apa kiamat. Warrojul halai utai wong lanang yarfa'u iku ngangkat sopo rojul almizana ing timbangan. Tapi wala yakhfidhuhu lan turung ngedoaken menurunkan sapa ar-rajul hu ing al-mizan fala yastati'una moko ora mampu sapa kufar ora mampu tausiatan ing wekas ing pesen wasiat aila yakdiruna tegese ora mampu sapa kufar alal iswa'i ing ngatasi pesen wala ila ahlihim lan ora maring keluargani kufar yarji'una balik sapa kufar ay tegese yang qalibuna balik sapa kufar yakni ngersakan sapa Allah Ta'ala biqaulihi fala istati'una tausiya wala ila ahlihim yarji'un ngersakan ya iza qomat nalikani jumeneng al-qiyamatu apa kiamat la yakdiruna iku ora mampu sapa kufar ala syai'in ngatasi suwici-wici minal iso'i saking pesan waruju ilan balik wala yamlikuna lan ora miliki sapa kufar menguasai syai'an ing suwici-wici wanufikho lan dentiup sisuri opo semprung sisuri opo semprung faizan mukonalikani nufiko hum utawi nas minal ajdasi minal ajdasi iku saking pira-pira kubur kuburan wahia utawi nafkhotum fisur nufiko itu an nafkhotu iku peniup al-akhiratu kang akhir wahia utawi an-nafkhu al-akhir nafkhatul ba'thi iku paniyup tangi saking kubur wa baina nafkhataini lan iku ing dalem antarané paniup loro. Arbauna utawi 40 sanatan apane taun. Wa fi riwayatin iku ing dalem siji riwayat al ajdasu utawi lafat ajdas jam'u jadasin iku jama'i lafat jadasin. Keliru. Keliru, bukan khabar. Wa hiya nafkhatul ba'ti wa bainan nafkhataini arba'una sanatan fi riwayatin in dalam sisi riwayat. Nah, al-ajdasu utai lafad al-ajdasu jam'u jadasin iku jama'i lafad jadas jadasun. Wa hiya utai al-ajdas al-kuburu iku piro-piro makna kuburan ila rabbihim yang siluna ila rabbihim nuju maring pangerane kufar yang siluna iku metu sopo kufar atau nas ayat kese yakhrujuna metu sopo nas minal kuburi saking kuburan ahyaan hale urib kafe hale piro-piro kang urib wakila lanten ucapakan lil waladi katue anak lil waladi katue anak naslu fulanin anak e fulan opo naslu fulanin naibul failnya ay khoraja metu sapa walad min sulbihi saking iko wakase fulan wah talafa lan persulaian al-mufassirun sepo ahli tafsir kafe ikhtilaf fi adadi nafkhis suwar in dalam itungane niope semprong trompetnya kala ngendika sepo ba'duhum itu beda pendapat berapa kali ditiup. Setengah ulama yumfaku ten tiup opo absur marotin kelawan piro-piro ambalan. Marotin kelawan piro-piro ambalan. Sampean tambahi la ala sawab finus khotin yumfaku salah sama rotin kelawan telu piro-piro ambalan. Nafkhotul faz'i niyub krono kaget wanafkhotus sofi niyub krono kelengar pati wanafkhotul qiyami niyub krono tangi saking kubur wakala ngendiko sapa badung setengah ulama yumfaku ten tiup opo absur marotaini kelawan rong ambalan nafkhotu nafkhunnya nafkhun le sofi niyub krono kelengar pati wanafkhun lil qiyami niyub krono tangi saking kubur wadaliluhum utai dalile ba'duhum dasarnya hadithu Abi Hurairah tak iku hadithi Abi Hurairah kala ngendiko sepo kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ma bainan nafkhataini arba'una ma utawi zaman bainan nafkhataini in dalam antarani peniup loro arba'una iku 40 ay sanatan faqala maka ngendika sapa surahul hadithi piro-piro wong kang nyarai, wong kang jelasaken hadis, lam yuk lam. Oh gini keliru, tidak ada itu arbauna. Lam yuk lam, ora ten urui arbauna opo patang puluh yaman apani dinani ausanatan utawa tauni. Ya arbaun begitu toh enggak ada sanatan. Fadalilu man muka utai dalili uang ulama kala kang ngendika sapa man asyuru yunfakhu salasa marratin. Kang ngendika sapa ulama man utawi semprong trompet yunfakhu iku den tiup apa asyur salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Dalilnya adalah qauluhu utai dawai Allah Ta'ala wa yawma yunfakhu bis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi al-ayata wa yawma lan indalam tinu yunfakhu tentiup bis-suri opo trompet atau semprong fa fazi'a muko kaget sopo man uang makhluk fis samawati indalam langit wa man lan uang fil ardi in dalam bumi makhluk al ayatan nerusno sapa sira ing ayat. Dalil yang kedua wa nufikho lan ten tiup fisuri opo in dalam trompet fa suaiko moko kelengar mati sapa man makhluk bisamawati wa man fil ardi summa nufikho moko kari-kari ten tiup fihi in dalam absur ukhro kang weni. Berarti tiga kali. Fa'idahum moko nalikani nufikho itu nafkho hum utawi man makhluk qiyamun iku tangi kafe yang zuruna haleni ngali sepo man. Ammal qawlu anapun utai ucapan al awwalu kang pertama, pendapat yang pertama, fa asahhu maka iku luwes sah lianna nafkhata shaqi wal fas'i wahidatun krana satuhune niup krana kelengar mati wal fas'i lan kaget wahidatun iku siji wa daliluhum utai dalile al qaul al awal hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu satuni kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kaifa an'ama wa sahibus suri qad iltaqama as-sura wadi'an. An'ama ya, an'amu. Na'ima yan'amu. Kaifa hale koyo opo an'amu enak-enakan sopo ingsun. Wa sahibus suri hale utawi malaikat kang duweni trompet kot iltakoma iku teman-teman ngemut telah meletakkan di mulutnya. Sopo sahibus sur absuro in trompet wadian hale wongkang delehaken samahu in pengrunguni sahibus sur wahanna laning kelengaken betul-betul ingin mendengarkan ning kelengaken sopo sahib jabhatahu in batu'e sahib yantaziru hale ngenteni sopo sahib mata kap in dalam kapan yuk maru den perintah sopo sahib den perintah bin nafkhi kelawan den kelawan niup faqalu maka ngendika sopo sahabat ya Rasulullah sif nyipatono sapa tuan lana maring kita asura ing trompet atau semprung. Faqala maka ngendika asapa alaihi salatu wassalam, idza nufikha nalikani tentiyo fi suri indar opo trompet, tazal zalatil ardu, moko dadi gunjang ganjeng opo bumi, min haibatihi krono haibate, atau kalau di sini maknanya min haibatihi krono wedini ing asur, min haibatihi krono wedini ing asur. Watakunu lan ono opo al abdu kal ihnil mangfushi, iku koyok kapuk kang den bauraken yang diterbangkan. Watasiru lan di sini maknanya ledeng. Watasiru lan ledeng opo al abu, kalau dalam kamusnya itu taharokat. Watasiru ay taharokat al hawa'u kal hawa'i koyo awang-awang. Wataghla, di buminya sudah begitu itu. Wataghla lan umob albiharu opo sugoro, lautan menjadi panas. Watakunu lan ono opo albihar bahron, iku segoro wahidan kang siji menguap ya. Wabak dadalika in dalam sa'wisi mungkunu-mungkunu tagla itu, takunu onu opo albihar ma'an iku banyu. Kalau di sini itu kan tulisannya jami'an, la'alla sawab hamiman, ma'an hamiman, ma'an iku banyu hamiman kang banget panasi. Wa ma'ul bihari utai banyuni segoro, yang fadlu iku neresep opo ma'ul bihar ilal abdi maring bumi, masuk ke dalam tanah. Hatta la yabqa, sehingga ora keri, tidak tersisa ala wajhil ardi ingatasi dukuri bumi ma'un opo banyu, tapi panas. Walam ra'atun lan ora onok sepong wadon, murdi'atun kang nyusoni illa zela angin ilang, waladuha opo anai imra'atun, ilang an yadiha saking tangani imra'atun. Wamra'atun lan ora ono ai wala, lan ora ono sapa imra'atun wang waton hamilun kang hamil meteng, illa wadu'at angin ngelahirakan sapa hamil hamlaha ing kandungani hamil. Semua itu min khaufi dzalikal yaumi krono wedi mengkono-mengkono dino. Wan nasu utai menungso takunu iku ono sopon nas sukaro iku piro-piro kang mendem, min haibatihi krono wedi al-yaum dalik al-yaum. Wal atfalu utai piro-piro bocah cilik takunu iku ono opo al-atfal syaiban iku uwanan. Wa kullu makhlukin utai sapen-sapen makhluk halikun iku rusak, mati maksudnya setelah kejadian ini. Illa hamalatal arsi angin malaikat kang nyunggo aras, wa jibril lan malaikat jibril, wa mikail wa israfil wa izrail. Fa innahum maka satuhuni hamalatal arsi ila akhirih la yamutuna iku ora mati sapa hamalatal arsi ila akhirih. Tapi summa ya'muru muka kari-kari perintah sapa Allah Ta'ala Izra'ila ing malaikat Izra'il ayat bidho ing yento japut sapa Izra'il arwaha ha'ulai ing piro-piro ruwe mengkono-mengkono kape hamalat al-asi itu. Akhirnya fayak bidu makon jakut sepo Israel arwahahum ing piro-piro ruwe hamalat al-asi ila akhiri. Wa fi riwayatin lan in dalam sisi riwayat yaji'u teko al-khitabu apa khitab minallahi saking Allah perintah fal yamut moko becik matio hamalatul asi sopo malaikat kang nyunggo aras fayamutuna moko mati sopo hamalatul asi biiznillahi kelawan idini Allah fayabuko moko tetap al arsyu apa aras muallakon hale den gantungaken fil hawai dalam awang-awang. Suma yaji umuka kari-kari teko alih kitabu apa kitab perintah ila Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila. Isinya kitab mutu matio sapa sira kabeh termasuk Israil ya. Faya mutu namo ko mati sapa Jibril ila akhirihi biiznillahi kelawan izini Allah. Fama baqiya moko ora tetep ora keri alal ardi ing atase bumi was samawati lan langit ahadun sepung siji wallahi sakliyane Allah kang sakliyane Allah kama qala kaya oleh ngendika sapa Allah taala kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram thumma yaqulu Allah wa alam.